Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, selamat datang mahasantri Mira Institute yang semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan izinnya kita masih bisa berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk melanjutkan sesi materi, dan insya Allah subuh ini kita masuk kepada materi kurikulum penguatan iman. Salawat serta salam juga mari kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Izin untuk menginformasikan, kegiatan belajar-mengajar via Zoom hanya bisa diikuti bagi mahasantri yang sudah menyelesaikan ujian dan mendapatkan nilai 100 pada bab sebelumnya. Dan Alhamdulillah, sudah ada 385 mahasantri yang berhasil mendapatkan nilai 100 pada ujian bab akidah. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan ujiannya, kami persilahkan untuk ikuti terlebih dahulu ujiannya agar teman-teman bisa mendapatkan undangan sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Izin menginformasikan pada teman-teman yang ingin bergabung di Mira Institute sebagai mahasantri, teman-teman bisa mendaftar melalui website resmi Mira di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silahkan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UAH Corner. Atau bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store, silahkan cari UAH Corner. Setelah masuk ke dalam aplikasi UAH Corner, teman-teman di halaman utama bisa memilih paket buku spesial Mira Institute. Setelah teman-teman pilih, silahkan isi formnya, isi dengan data yang benar, agar kami bisa mengirimkan informasi-informasi melalui email dan juga WhatsApp teman-teman sekalian. Setelah teman-teman mendaftar, maka tim admin akan mengirimkan username dan juga password melalui WhatsApp teman-teman sekalian. Setelah mendapatkan username dan juga password, silahkan login dan perbarui data diri teman-teman sekalian agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Ini juga berlaku bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan sudah memiliki perangkat belajarnya. Silahkan dilengkapi data dirinya. Caranya sama, masuk di website resmi Mira di mira.quantumakhir.com. Gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah admin kirimkan. Untuk nomor teleponnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama dengan angka 0 di awalnya. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh di 0812 sekian-sekian-sekian. Jika belum berhasil, silakan coba dengan angka 62812 sekian-sekian-sekian. Ya, silakan mencoba dan jangan lupa untuk lengkapi data dirinya dan ikuti ujian-ujian yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute agar teman-teman bisa diundang untuk melalui sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat, LCMA. Baik, sebelum sesi dimulai, kami ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah SWT. Serius dalam menyimak materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian yang sopan, yang sesuai dengan syariat. Duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan. Jangan lupa siapkan buku dan juga alat tulisnya. Catat setiap materi yang disampaikan. Semoga ikhtiar kita menjaga adab kita dalam menuntut ilmu, Allah turunkan keberkahan dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya. Yang paling penting, Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sesaat lagi kajian akan dimulai. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama sesi materi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.

Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan pada guru kita beserta keluarganya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan memudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, terkhusus untuk urusan dakwah beliau. Dan tidak lupa kita bermohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan kita untuk memahaminya, juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah disampaikan, untuk angkatan pertama pendaftaran di Mira Institute sampai dengan akhir Desember ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, masuk ke website resmi Mira di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, silakan tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi UH Corner, atau bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store, silakan dicari UH Corner. Setelah masuk ke aplikasi UH Corner, silakan pilih paket buku spesial Mira Institute dan isi formulir yang sudah ada. Pastikan email dan juga nomor teleponnya sesuai dengan yang teman-teman miliki, agar tim kami mudah untuk menyampaikan setiap informasi yang kami sampaikan. Setelah teman-teman mendaftar dan mendapatkan username dan juga password yang tim kami kirimkan, silakan login kembali di website resmi mira.quantumakhir.com. Lengkapi data diri teman-teman sekalian, agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami, dan teman-teman bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Setelah tergabung, jangan lupa join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram, seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Jangan lupa, jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan hubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Bagi teman-teman, secara umum yang ingin mengambil manfaat dari materi-materi yang sudah disampaikan, silahkan subscribe YouTube channel Mira Institute. Insya Allah sudah ada video-video dari sesi pertama. Silahkan ikuti pelan-pelan agar pemahaman teman-teman bisa lebih terukur. Dan buat teman-teman yang baru terdaftar, silahkan ikuti materinya dari awal. Jangan lupa ikuti ujiannya agar teman-teman bisa mendapatkan undangan untuk masuk ke sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.